Habis itu Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan ya Sika FM Jogja atau dimanapun Anda. Silakan ya, yang mau kirim pertanyaannya langsung aja kirim di 0816-924-924. Jangan lupa sertakan nama dan kota Anda. Siapa tahu beruntung mendapatkan buku tebal ini, tulisan dari Mas Arief C. Wilopo. Manggilnya gimana Mas Arief aja ya, agak susah baca namanya. Oke, kita sambung lagi tadi. Ketemu langsung deh kalau gitu dengan sang tokoh di dalam buku ini, yaitu Mas Henry ya. Mas Henry, boleh diceritain ya, sebenarnya passion for freedom itu artinya apa sih sesuai dari judul buku ini? Ya, gairah ingin bebas ya, karena berawal dari saya banyak hutang gitu ya, punya hutang. Bangga ya banyak hutang ya. Jadi, kalau nggak banyak hutang, bukan orang Indonesia. Juga ya. Yang hebat ya, kita pegawai bank yang masalah dengan bank gitu. Jadi saya punya 5 kartu kredit yang over limit. Biasalah kalau Jumat malam gitu biasanya ngafe gitu. Akhirnya dosa-dosa itu ya tidak kita bayar full payment, kita minimum payment. Nah, berangkat dari situ saya merasa bahwa saya harus keluar dari keadaan ini. Saya udah kerja keras di kantor kok gak bisa lunas-lunas gitu. Akhirnya saya sedang mencari usaha apa kira-kira ya. Nah, sedang mencari, saya berdoa, ya Allah, ada usaha apa yang kira-kira bisa membuat saya keluar dari keadaan itu. Nah, akhirnya ketemulah dengan seseorang menawarkan peluang. Ya, katanya kita harus meng-create opportunity, kan gitu. Nah, saat itu banyak kadang peluang datang kita, tapi kita nggak tangkap. Nah, saat itu saya menangkap peluang usaha itu. Saya punya tekad, saya kepingin I'm captain for my own ship. Saya pengen jadi kapten dari kapalku sendiri, pengen usaha sendirilah gitu. Dan alhamdulillah, setelah 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, saya bisa bebas secara finansial. Artinya bisa berhasil di usaha ini gitu. Usahanya apa sih Bang Abi, boleh disebut gak sih Bo? Boleh dong ya, apa sih usahanya yang membuat Mas Henry sesukses sekarang ini? Ya, kebetulan saya bekerja sama dengan perusahaan internasional namanya Keling International. Ya, kita berkantor di Keling Tower, Jalan Gatot Subroto. Apa? Iya. Oh, ini jadi yang dimaksud dengan MLM tadi ya. Secara saya ini produk gagal dari setiap produk MLM yang ditawarkan itu. Jadi pengen belajar juga biar sukses seperti apa gitu, Mas. Sebenarnya tidak gagal ya, itu hanya berhenti saja. Atau salah memilih perusahaan yang tepat kurang lebih. Oh gitu ya, padahal udah nomor satu semua. Faktor komitmen bisa jadi. Faktor komitmen atau memilih perusahaan yang tepat. Komitmen tapi perusahaan nggak komit, bisa jadi kita nggak berhasil. Jadi tadi bagian tragisnya yang di sebelah mana atau cuman gitu doang? Yang mana? Yang bagian tragisnya. Bagian tragisnya, saya sendiri ya memang lahir dari orang biasa lah ya. Ibu saya seorang petani dari Ciamis ya. Pak saya guru SD. Saya bukan orang yang istimewa. Mungkin Mas Arief tertarik dengan saya karena mungkin karena latar belakang saya biasa sekali. Ya kan? Saya lulus kuliah cepat ya, 8 tahun baru lulus. Tenang, gue temanin. IP saya juga gak tinggi-tinggi amat. Saya berpikir saya datang ke Jakarta ingin berhasil gitu. Katanya sukses harus rumusnya alat, berusaha, cita-cita, dan doa. Saya udah berdoa, kok gak nemu alatnya gitu. Ketika nemu kendaraannya, ya usaha ini tinggal mau berusaha gak. Nah, tapi kalau gak punya cita-cita, pasti kita bisa menyerah. Jadi alat, berusaha, cita-cita, dan doa, insya Allah bisa sukses. Asik. Makanya di sini dituliskan ya, mantan mahasiswa frustasi yang nyaris drop out. Nggak tanya 8 tahun, lalu, itu memang benar Bang. Kalau enggak udah di drop out benar ya, kena pemutihan kan. Kita nasib. Kebanyakan kerja. Oke, sekarang kita ke Mas Arief sendiri nih. Tadi udah diceritakan jadi sekelumit dari kisah hidupnya Mas Henry ya. Nah, Mas Arief sendiri gimana sih proses menuliskannya sampai jadi buku ini? Katanya juga lama waktunya selesai gitu. Ya, betul. Tahun 2009 saya menerbitkan buku biografi Rudy Hadiswarno, Rambut dan Bisnis Gaya Hidup gitu ya. Hanya 3 bulan. Semuanya running well gitu ya. Orangnya kooperatif gitu ya. Setiap kali wawancara saya dapat infonya banyak gitu. Lingkungannya sangat mendukung gitu ya. Saya mendapatkan narasumber yang sangat istimewa karena di tahun pertama beliau ini saya usulkan untuk saya bukukan gitu ya, kehidupannya, perjuangannya, bagaimana dia sukses. Saya dalam situasi dilematis karena tidak ditolak tapi juga tidak diiyakan gitu ya. Jadi pertanyaan dasar sih, apakah saya sudah layak untuk dibukukan ya gitulah ya. Saya merayu selama 1 tahun gitu ya, antara sampai saya nanti kalau kalau nggak mau saya tinggal loh, nanti saya bikin biografinya Roma Irama. Jadi ya, tapi ketika tahun kedua saya keluarkan semua portfolio saya. Percaya sama saya, Mas, buku-buku lama saya itu saya keluarin berdebu ya, benar nggak Mas? Intinya saya keluarin semuanya. Ini nggak percaya gitu ya. Kalau nah, tapi beliau mungkin karena saya gigih kayak gitu ya, saya gigih bahwa saya menemukan orang yang tepat, tinggal orangnya harus kooperatif gitu. Tapi pada tahun kedua kita sudah mulai bekerja keras kayak gitu untuk menuliskan apa yang perlu dan sebabnya. Itu pun juga seru karena industri ini banyak orang yang terlibat, orang-orang yang sangat bergairah, sangat suportif gitu ya. Dan ketika memasuki tahun ketiga, orang mulai kayak menagih janji, mana gitu ya. Saya ngintil kehidupannya Pak Hendy terus-terusan dan orang mulai tidak percaya lagi ya gitu ya, mana bukunya ya gitu ya. Tapi saya sama Hendy tetap tenang gitu, kita akan bikin sesuatu yang bagus lah, mantap. Ya. Jadi tadi Bang Kavi, bukan Mas Arif ngetiknya tuh sampai 3 tahun, cuma malah ngejar-ngejar orang ya, jadi butuh proses. Coba ngejar Dona ya, semenit juga ngurah deh. Maruk, pengen narsis. Oke, Bang Kavi nanti boleh tanggapi juga seperti apa dari sisi aku sendiri juga, Bang Kavi sebagai seorang, Bang Kavi nulis juga kan ya, nulis juga, punya buku juga. Nah nanti seperti apa, Mitra Bisnis, untuk Anda yang ingin mendapatkan buku spesial ini, tadi seperti Mas Arif Wilopo sudah sampaikan, bisa di searching bukunya, bisa mengetahui seperti apa sosok Hendry Rekyanto, Passion for Freedom, bukunya luar biasa. Kalau dikatakan tadi gimana tadi Bang, covernya gimana, double cover, back to back, back to back covernya, jadi ada depan belakang, Anda gak akan kecewa lah ngeliat bukunya, keren banget ya. Di dalamnya juga oke banget isinya. Kita akan sambung lagi, yang mau SMS cepetan, yang mau telepon juga kita tunggu. Stay tuned.